Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui corong Radio Republik Indonesia yang kita sama-sama kita cintai ini untuk mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Adapun tema pembahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keluasan rahmatnya dan kasih sayangnya walaupun orang-orang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas lebih mendalam tentang surat Al-An'am ayat 147 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Para pendengar rahimakumullah, ayat 147 ini punya keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 146. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan yang telah Allah tetapkan kepada orang-orang Bani Israel ya, dengan memberikan larangan-larangan hewan-hewan yang berkuku untuk dikonsumsi seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Maka di dalam keterangan ayat 147 ini, Allah menjelaskan tentang sikap keingkaran mereka yang tidak mengakui bahwasanya itu semua telah Allah tetapkan kepada mereka, yaitu apa yang telah Allah haramkan berupa binatang dan makanan-makanan yang tidak layak mereka konsumsi. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan bahwa salah satu sikap yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dan juga para ahli kitab adalah mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menjadi gambaran bagi setiap orang-orang yang mendustakan kebenaran ajaran agama Islam. Jadi setiap zaman dan setiap masanya akan tetap ada orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran agama Islam dan itu adalah suatu hal yang biasa di dalam kehidupan ini. Di dalam isyarat lain dari keterangan ini Allah ingin menunjukkan bahwa fa'in kadzabuka, kalau mereka mendustakan wahai Muhammad, itu adalah satu hal yang biasa sebagaimana juga mereka lakukan kepada para nabi dan rasul yang telah diutus sebelummu. Jadi jangan pernah Rasulullah merasa kecewa berat atau merasa sangat sedih sehingga akhirnya mengganggu jalannya aktivitas dakwah tersebut. Kalau mereka mendustakanmu, faqur rabbukum dzu rahmah, maka katakanlah bahwasanya Tuhan kamu memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita, ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Jainal Arifin. Ustaz Fajrul, di sini Allah menjelaskan kalau mereka kaum Quraisy, kafir Quraisy atau ahli kitab mendustakanmu wahai Muhammad, katakanlah Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Apa maksudnya ini, Ustaz? Kenapa tidak dikatakan di sini Allah akan menyiksamu, tapi lebih mendahulukan kata-kata Allah memiliki kasih yang sangat besar kepada manusia dan makhluknya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Maksud ataupun rahasia dari Allah berfirman faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah ini adalah untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan membahasakan bagaimanapun kaum kafir Quraisy itu durhaka atau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan engkau wahai Rasulullah, maka janganlah engkau pikirkan tentang hal yang seberat apa yang engkau pikirkan karena ketidakberhasilan dari dakwahmu itu. Tapi ingatlah bahwasanya Allah itu adalah mempunyai rahmat yang begitu luas. Jadi inilah yang sebetulnya dipikirkan oleh untuk para dai juga, agar tidak terlalu berat beban apa yang sudah menjadi kenyataan yang dihadapinya dalam kesehari-harian. Begitulah Rasul, begitulah Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah rahmat Allah gitulah. Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Tak sebanding dengan apa yang dilihatnya dari realita berdakwah sehari-hari mengembangkan misi Islam. Faqur rabbukum dzur rahmah. Begitulah Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gitu Ustaz Perdana. Iya. Ustaz Jenal, rabbukum dzur rahmatin wasi'ah. Allah menambahkan kata-kata di sini dengan wasi'ah. Rahmat Allah itu sangat luas. Sebenarnya Ustaz, seberapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Dan apakah kita di dalam hidup ini hidup dengan usaha kita, atau kita dapat hidup karena rahmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita? Iya, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq serta para pendengar yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang begitu luas. Digambarkan dalam ayat suci Al-Qur'an, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah menyatakan bahwa dirinya itu adalah kasih. Dan ketika semua amal telah ditulis di Lauhul Mahfudz, di pintu Lauhul Mahfudz di tertulis suatu tulisan yang maha agung, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih dominan daripada murkaku. Untuk menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah, bahwa Allah lah pemilik rahmat di muka bumi ini, dan rahmat yang banyak itu di bumi ini hanyalah 1% dari 100% yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. 99% lebihnya akan diberikan Allah di hari akhirat kelak. Dan ketika Allah memiliki rahmat atau kasih sayang, maka kasih sayangnya itu akan terwujud pada sosok-sosok insan-insan mulia. Contohnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kita melihat kasih sayang orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, polisi yang mengayomi rakyatnya, pemerintah yang melindungi masyarakatnya. Semua yang disebarkan kasih sayang di muka bumi ini sifatnya nisbi, itu adalah pemberian dari Allah, dan itu cuman 1% dari 100% yang 99%-nya nanti kelak akan kita dapatkan di hari akhirat kelak. Jadi yang 1% aja begitu dahsyat, begitu dahsyat, nah, maka digambarkan dengan wasi'ah. Iya. Iya. Ustaz Perdana, setelah diterangkan tadi, fa in kadzabuka faqad kadzab faqad faqur rabbukum dzur rahmatin wasi'ah. Di situ Allah menerangkan setelah rahmat Allah, Allah mengatakan wala yuraddu ba'su. Kenapa di sini memakai ismul fa'il, ismul fa'il, naibul fa'il, naibul fa'il. Semestinya kan wala yaruddu, kan begitu. Ada fa'il di situ tentu Allah Subhanahu wa taala. Ah, di sini gimana nih Ustaz Perdana? Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Di dalam tata bahasa nahwu Arab, penggunaan fi'il majhul itu terkadang salah satu rahasianya adalah untuk menyembunyikan sang pelaku. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala, artinya wala yuraddu, iya siapa, wala yuraddu ba'suhu, ya, tidak dapat ditolak kejahatan itu, wala yuraddu ba'suhu, ya. Untuk menyembunyikan di sini yang melakukan, iya, siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan siksaan itu. Artinya kalau sesuatu yang jelek itu, atau orang-orang atau siapapun yang melakukan suatu hukuman kepada orang lain, itu tidak mesti harus dijelaskan secara terang-terangan, ya. Jadi dipergunakan kalimat fi'il majhul di sini untuk menunjukkan bahwasanya ini disembunyikan, akan tetapi sudah dipahami siapa yang melakukan, siapa yang yang tidak dapat ditolak, tidak dapat ditolak hukumannya di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu isyarat dipergunakannya kalimat majhul di dalam keterangan ayat Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab adalah untuk tujuan menyembunyikan si pelaku itu sendiri. Ya. Yes. Juga untuk menunjukkan bahwasanya begitu berat hukuman yang akan dijatuhkan sehingga tidak perlu harus dijelaskan siapa yang melakukan hukuman tersebut. Iya, kalau saya melihat Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul, tidak disebutkannya pelaku atau Allah siksanya di sini sebagai bukti bahwa sebenarnya Allah itu tidak hendak untuk menyiksa hambanya. Iya. Allah itu lebih bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu kalaupun dia menyiksa, sebenarnya itu bukanlah merupakan ciri khas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukanlah Tuhan yang maha kejam, Tuhan yang bengis, Tuhan yang sangar. Tidak. Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalaupun dia menyiksa, sebenarnya itu bukanlah kehendak dia, tapi karena demi mewujudkan keadilan. Karena apa? Kalaulah bukan karena keadilan dan karena tegaknya hukum, mungkin nanti orang akan lebih merajalela lagi. Yeah. Dan ditegakkan hukum itu sendiri sebenarnya adalah wujud dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, kita menemukan bahwa ada orang yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu 27 kali berperang. Dan kita menemukan juga bahwa asyidda'u 'alal kufar, ciri dari sikap para sahabat itu adalah keras terhadap kaum kafir. Kekerasan kaum kafir digambarkan oleh Ibnu Katsir sampai bersentuhan dengan kaum kafir saja itu dianggap najis. Bahkan umat Islam menunjukkan waghluz 'alaihim, berlaku keraslah kamu kepada mereka, tidak mau bersalaman dengan kaum kafir. Kita juga menemukan bagaimana sikap permusuhan yang begitu dahsyat yang dituangkan dalam Al-Quran sehingga timbullah perintah untuk berperang. Nah, ini kan terlihat kontradiktif antara rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Asma'ullah Al-Husna dan sifat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya sehingga terasa tidak ada kata berkawan dengan kaum kafir. Bagaimana kita melihatnya konteks terdahulu dan saat ini? Iya, kalau saya melihat seperti ini Ustaz Jenal, kita bisa melihat bagaimana indahnya kehidupan yang dijalani oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Rasulullah hidup bersama dengan umat lainnya, yaitu ada Yahudi juga ada Nasrani di sana. Tidak ada pernah terjadi yang namanya kekerasan sejak Rasulullah memimpin kota Madinah. Ketika Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dengan tujuan untuk menjaga agar masyarakat, agar kehidupan masyarakat itu dapat berjalan dengan tenang dan aman. Dan sejarah mencatat betapa masa keemasan di Madinah itu adalah masa di mana menjadi percontohan bagi suatu kehidupan masyarakat yang madani. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Rasulullah melakukan peperangan, Al-Quran menjelaskan asyidda'u 'alal kufar, kita lihat dulu konteks ayat itu. Ayat itu asyidda'u 'alal kufar itu konteksnya adalah di dalam peperangan, di mana umat Islam diperintahkan untuk bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ketika mereka menentang dan berusaha untuk menyakiti umat Islam dan menjalani menghalang-halangi jalan berjalannya agama Islam ini, maka disitulah kita diperintahkan untuk bersikap tegas kepada mereka. Akan tetapi pada saat kita hidup bersama dengan mereka dan mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan siap tunduk dan patuh dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh agama, maka pada saat itu mari kita hidup secara damai dan hidup dengan saling bersaudara satu sama lain. Kalau kita melihat juga dari sisi kekerasan, saya rasa orang orientalis atau orang barat hanya melihat bagaimana melihat Rasulullah berperang, tidak melihat dari sisi bagaimana umat Islam itu terdahulu juga ditindas. Nah begitu, sebetulnya lebih banyak kita itu tertindas. Begitu. Sampai saat ini kalau kita bahasakan sampai saat ini, Islam itu sebetulnya belum muncul di permukaan bumi, baru mau muncul saja sudah ditindas. Dengan diisukanlah dengan teroris, dengan hal-hal yang tidak bernuansa kebaikan di dalam kehidupan ini. Sebetulnya mereka lah yang menjerat kita untuk untuk terpecahnya diri umat Islam itu dari dalam itu sendiri. Mungkin begitu, Sarifin. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita bahas pada hari ini sebenarnya memiliki kandungan makna yang sangat dalam dan begitu luas, yang bisa merubah wawasan-wawasan kita terhadap kesalahan pemahaman kita selama ini. Pada intinya adalah bahwasanya berdusta itu akan menimbulkan kesulitan di dalam kehidupan ini, sedangkan berkata dan bersikap jujur itu akan melampakkan jalan kehidupan kita. Begitu juga pada saat kita memahami betapa besar kasih Allah kepada kita dan betapa kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya sedikit saja yang Dia berikan di dalam kehidupan dunia ini dan akan Dia berikan secara lebih besar lagi pada saat nanti di kehidupan akhirat, maka ini seharusnya memotivasi kita dan memacu kita untuk menggapai akhirat itu dan untuk berusaha keras mencapai akhirat dan mendapatkan kebahagiaan akhirat lebih daripada kebahagiaan dan kemewahan di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.